الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur pada kesempatan ini kembali kita bersama untuk melanjutkan ibadah kita membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab sahih al-Imami al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, Kitabu al-Idaini, kitab dua hari raya, bab yang ke-6, bab yang ke-6. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu al-khuruji ilal musalla bighairi mimbarin, halaman 997 dalam kitab yang saya pegang sekarang ini, cetakan ini, itu halaman 997, karena kita berbeda-beda ya yang kita jadikan pegangan. Dan bunyi bab yang ke-6 ini, babu al-khuruji ilal musalla bighairi mimbar, bab keluar menuju musalla, ya, keluar menuju al-musalla bighairi mimbarin, dengan tanpa mimbar. Ya, al-musalla di sini adalah bukan istilah musalla dalam bahasa kita. Ya. Kalau dalam bahasa kita, al-musalla adalah bangunan yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai tempat sholat dengan ukuran lebih kecil pada umumnya daripada masjid. Dan yang kedua, tidak dipergunakan untuk sholat Jumat. Ini istilah musalla dalam bahasa kita. Adapun al-musalla dalam ungkapan al-Imam al-Bukhari di sini, dan juga dalam ungkapan hadis-hadis Nabi atau dalam cerita para sahabat, adalah lapangan. Ya, adalah as-sahra, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan al-musalla adalah as-sahra, hamparan yang luas. Ya. Padang pasir yang luas, yang terhampar, yang datar. Atau dalam ungkapan lain adalah buthan. Al-buthan yaitu dataran. Dan yang sangat luar biasa, ketika salat Id ini sudah dilakukan oleh Nabi di sana, maka istilah al-musalla menjadi baku. Istilah musalla yang asal katanya adalah tempat yang datar, hamparan, padang, lapangan, untuk di Madinahnya menjadi istilah yang baku. Ketika diungkapkan al-musalla, maka para perawi hadis, para ulama tahu bahwa itu adalah satu tempat di Madinah itu yang dijadikan oleh Nabi setiap tahunnya sebagai tempat sholat Id, yang dia adalah lapangan. Dia tidak berpindah-pindah. kalau dalam istilah asalnya bisa jadi berpindah-pindah, lapangan ini, lapangan itu, lapangan yang lain. Tetapi di Madinah, kata al-musalla merupakan lapangan yang khusus untuk dijadikan sholat Id. Ya. Nah, keluarnya Nabi dalam ungkapan Imam Bukhari ini ke tempat sholat Id itu, yang dia adalah lapangan, hamparan, dataran yang luas, tanpa membawa mimbar. Kita tahu bahwa lapangan kan bukan tempat sholat setiap hari. Musalla yang digunakan sholat itu bukan untuk sholat Id, itu bukan tempat sholat setiap hari, bukan tempat sholat setiap pekan, tetapi tempat sholat setiap tahun, sholat dua hari raya. Terkadang Nabi SAW menggunakan untuk sholat istisqa. Berarti sudah otomatis menjadi sebuah kemestian tidak ada mimbar di sana, karena dia bukan tempat sholat setiap hari. Kemudian yang kita pahami dari ungkapan Al-Imam Al-Bukhari di sini, Nabi SAW menuju tempat sholat lapangan tadi untuk sholat Id tanpa membawa mimbar. Itu ungkapan Imam Bukhari. Dan yang harus kita tambahkan lagi, bahwa sholat Id ada khutbah. Sholat Id ada khutbah. Ya. Ketika Al-Imam Bukhari menyatakan bahwa Nabi keluar untuk sholat Id di lapangan tanpa membawa mimbar, sementara sholat Id gabungan antara sholat dengan khutbah, maka kesimpulannya bahwa khutbah yang disampaikan oleh Nabi tanpa mimbar. Ya, tanpa mimbar. Ya, ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari ketika membuat bab ini. Tujuan yang pertama, sholat idnya di al-musalla. Tujuan yang kedua, menyatakan sholat idnya Nabi ketika khutbah tanpa mimbar. Ya, baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, nomor 956. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بركاته حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم أن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري صحابة النبي salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6 orang laki-laki, 1 perempuan. 6 orang yang laki-laki, salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu an. Yang 5-nya lagi yang paling banyak secara mutlak adalah Abu Hurairah, Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Ya, radhiyallahu an. Ini yang paling banyak secara mutlak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik Ibnu Anas Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Anas ayahnya tidaklah muslim karena dia sudah yatim. Kemudian ibunya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha Al-Ansari dengan mahar yang paling istimewa, apa? Islamnya Abu Talha, sehingga Abu Talha menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan banyak momen-momen yang luar biasa antara mereka berdua, terutama di perang Khaybar. Nabi SAW berdampingan dengan Abu Talha yang memboncengi Anas ibn Malik, naik bersama ayah tirinya untuk perang Khaybar. Di samping mereka, Nabi SAW selesai sholat subuh, mereka menyerang serangan fajar. Ya, orang-orang Yahudi Khaybar dalam persiapan yang tidak ada apa-apanya. Bahkan mereka terkejut ketika Nabi masuk ke negeri mereka. Itu Abu Talha. Dan Abu Talha juga yang cerita tentang terpencar-pencarnya atau tersebar atau mengalirnya khamar fi sikakil al-Madinah. Ketika itu Anas bercerita, saya sedang masih menuangkan tuak atau khamar kepada tamu-tamu Abu Talha. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, yang telah kita pelajari, kepada tamu-tamu Abu Talha, tiba-tiba ada yang menyampaikan ayat yang turun, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka kami pun menuangkannya, menumpahkan khamar-khamar tersebut keluar. Ya. Sekian karena banyak khamar di rumah-rumah, maka dengan kepatuhan yang luar biasa dari para sahabat kepada perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, maka mereka pun menumpahkannya. Bahkan karena kekhawatiran yang sempurna, tempat-tempat khamar tersebut mereka pecahkan. Ya. Khawatir tersisa di dalamnya sisa-sisa khamar yang tidak tumpah. Ya. Ini kisah Abu Talha radhiyallahu ta'ala an al-Ansari, suaminya Ummu Sulaim. Jadi 7 orang, 6 orang laki-laki, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis sahabat yang bersama kita sekarang ini dalam hadis yang kita pelajari. Yang satu-satunya perempuan adalah ibunda kita, Ummul Mu'minina Aisyah Ummu Abdullah As-Siddiqatu binti As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Istri atau wanita atau manusia bahkan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh Amr bin Al-As, maka Nabi mengatakan Aisyah. Mutlak manusia yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah. Karena pertanyaannya begitu. "Man ahabbun nasi ilaik?" Qala Aisyah radhiyallahu taala anha. "Wa minar rijal?" Qala abuha. Kalau dari laki-laki, maka yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kita kembali ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad. Nama ayahnya Malik. Ya. Nama ayahnya Malik. Dia senama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ayahnya juga satu nama. Sama namanya. Abu Waqqas itu adalah Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama Abu Waqqas Malik. Ya. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas itu Sa'ad bin Malik. Ya, sahabat Nabi yang lain yang juga salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, minas sabiqin al-awwalin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla. Kata beliau bahwa Rasulullah sallam keluar pada hari raya al-fitri, yawmal fitri, hari raya Id atau hari Idul Fitri dan hari Id Al-Adha. Ya. Al-Fitri adalah hari raya setelah puasa. Ya. Sementara Al-Adha hari raya berkurban. Al-Adha artinya kurban. Ya, Al-Udhiya kurban. Hari raya Idul Fitri atau hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Sementara Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar setelah wukuf di Arafah. Hari dinamakan juga dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nabi keluar di dua hari raya tersebut ilal musalla. Al-musalla sudah kita jelaskan tadi. Jangan dikira musalla di sini musalla dalam istilah kita. Ya. Karena kalau kita memahami musalla dalam istilah kita, maka kita mungkin kebingungan. Loh, kok bisa masjid ditinggalkan, sholat idnya ke musalla. Ya. Yang kedua, tidak akan mungkin bisa menampung masa jumlah yang besar. Ya. Dan yang sangat indah dari hikmah sholat di musalla ini, yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitab nukilkan oleh Ibn Hajar dalam syarahnya, bahwa illat dari sholat di lapangan itu adalah penampungan, menampung jumlah yang besar. Kemudian dia hamparan, berdiri pun Nabi SAW di tempat yang sama, tetapi dia berdiri, yang lain duduk, maka semua pasti melihatnya. Ya. Tidak ada yang menghalangi mereka, karena tidak ada tiang. Ya. Tidak ada dinding. Sehingga area yang tersedia untuk menampung jumlah yang besar banyak. Ada pada musalla, ya, lapangan. Ya. Maka ini diantara alasan mereka. Imam Syafi'i memberikan catatan bahwa illatnya adalah tempatnya yang luas, hamparannya. Bila illat ini atau sebab sholat di musalla ini ada pada masjid, maka kata beliau, saya menyatakan bahwa sholat di masjid dengan illat yang sama itu juga yang utama, karena yang ada di lapangan itu sudah ada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan beliau mengatakan sholat di lapangan itu bukan, sebagaimana pendapat yang lainnya, bukan tujuannya adalah lapangannya. Bukan tujuannya adalah lapangannya, tetapi tujuannya adalah kesiapan tempat untuk menampung jumlah yang besar dan semua menyaksikan dan melihat khatib ketika menyampaikan khutbah. Ya. Ini illatnya. Dan ini sangat luar biasa, walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang sunnahnya salat di lapangan Id, salat di lapangan untuk Id dan Adha. Ada yang mengatakan mutlak keutamaannya adalah lapangannya. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Mutlak keutamaannya ada pada lapangannya. Dia antara masjid dan lapangan. Yang lebih utamanya di lapangan. Ya, dan tidak akan terkalahkan oleh masjid. Karena Nabi SAW, ini di antara dalilnya, Nabi SAW melazimi salat di lapangan. Ini di antara dalil mereka, Nabi SAW melazimi salat di musalla seperti diungkapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi yang tadi saya sempat sampaikan pernyataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa illatnya tadi bukan karena lapangannya, tetapi karena penampungannya, menampung jumlah yang besar, kemudian ketika berkumpul di sana saat Nabi SAW menyampaikan khutbah walau tanpa mimbar, berdiri saja dia, dan itu yang dia lakukan. Ya, setelah selesai sholat dia berdiri di tempat sholatnya, dan ini yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Muslim yang jelas dijelaskan di sana bahwa Nabi SAW berdiri menghadap ke jamaah di tempat di mana dia sholat, kemudian dia menyampaikan khutbahnya, Ini tentang musalla tadi. Kembali kita tegaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat untuk sholat in ini. Mana yang lebih aula, utama, afdal, di masjid atau di lapangan? Maka kita sampaikan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan mutlak yang lebih utama di lapangan, disebabkan oleh apa? Mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melazimi melaksanakan salat dua hari raya ini di mana? Di lapangan. Kemudian para ulama yang lain mengatakan bahwa Nabi melazimi musalla untuk salat Id dan untuk salat Idaini, dua hari raya ini, ilatnya ada, yaitu bahwa lapangan mengumpulkan semua. Karena Nabi SAW perintahkan semua keluar dari rumah, termasuk wanita-wanita yang haid keluar. Maka lapanganlah yang bisa menampung semuanya. Dan ilatnya itu, bila mana ilat itu sudah terwakili oleh masjid dengan masjid yang besar, ya, dan bisa menampung semua, dan disiapkan pula untuk tempat orang-orang yang sedang haid di luar masjid agar tidak berkumpul di tempat sholat di dalam masjid, maka ini sudah lebih utama. Ini sudah mengambil kriteria keutamaan yang ada pada lapangan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Dan ketika kita sudah tahu perbedaan dua pendapat ini, maka mengurangi kegigihan sebagian kita untuk memaksa-maksa sholat di lapangan. Karena ini terjadi perbedaan di antara para ulama, ya, memaksa-maksakan, dan bahkan ada yang membid'ahkan sholat di masjid. Sholat id di masjid, saya tidak sholat di sana, kenapa? Sholatnya di masjid. Sholat idnya di masjid. Sampai padahal tidak ada pendahulunya sama sekali. Para ulama yang tadi berbeda pendapat sama sekali tidak membid'ahkan. Ya. Dan di Mekah semenjak lama, semenjak Nabi sholat di lapangan di Madinah itu, di Mekah sholat di masjid. Sholat di Masjidil Haram. Dan ini salah satu alasan Imam Syafi'i bahwa di Mekah itu sholatnya di Masjidil Haram. Di saat Nabi SAW sholat bersama bersahabat di Madinah, di mana? Di musalla. Ya. Kenapa di Masjidil Haram? Karena kriteria lapangan di Madinah itu yang ada di Masjidil Haram ketika itu. Karena kalau mencari lapangan di Mekah tidak ada. Mencari lapangan di Mekah tidak ada karena dia di lembah. Sementara Masjid Haram itu sendiri adalah lembah yang lapang, yang bisa menampung jumlah yang besar. Ya, bisa menampung jumlah yang besar. Dia lembah, sampai sekarang juga nampak lembahnya. Dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, sekarang ini tidak bisa lagi memperluaskan untuk dalam bentuk lapangan. Makanya pemerintah Arab Saudi menaikkan untuk lebih bisa menampung jumlah yang besar. Kalau sudah terkumpul semua, maka sekarang ini bisa mencapai jutaan orang berkumpul di sana. Ya, dengan lantai yang bertingkat-tingkat mengumpulkan jutaan orang. Jadi selama Nabi SAW sholat id di lapangan di Madinah, di Mekah orang sholat id di masjid. Andai bila mana itu sebuah perbuatan bid'ah, maka Nabi SAW dari Madinah sudah mengingatkan orang di Mekah, hati-hati kalian jangan sampai sholat di masjid. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Ya. Jangan sampai ada kekeliruan itu lagi bahwa menyatakan bahwa sholat id di masjid itu adalah perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian kita lanjutkan membaca hadisnya. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang pertama sekali atau sesuatu yang pertama-tama dimulai Nabi memulai dengannya. Fa awwalu syai'in, yang pertama-tama Nabi memulai dengannya adalah as-salah. Ini urutan ibadah hari raya. Ya. Awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Salat dah yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi ketika sampai di lapangan. Thumma yansarifu, kemudian dia balik atau selesai dari salat. Fayaqumu muqabilan nas. Ini yang tadi kita isyaratkan. Lalu setelah selesai sholat, kemudian dia berdiri, kemudian dia menghadap ke makmumin atau kepada jamaah. Dalam riwayat yang lain Ya, di dalam riwayat Ibnu Hibban kata Ibnu Hajar fayansarifa ilan nasi qa'iman fi musalla. Ini lebih mendetailkan apa yang diperbuat oleh Nabi. Maka Nabi SAW berbalik menghadap manusia dalam keadaan berdiri di tempat dia sholat. Ya, di tempat dia sholat. Awalnya dia berdiri ketika sholat itu menghadap ke kiblat. Setelah selesai sholat dua rakaat hari raya ini, dia berdiri juga, tetapi membelakangi kiblat dan menghadap kepada jamaah. Ini yang ditegaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ya. Wan nasu julusun ala sufufihim. Ini apa juga tuntunannya, sementara jamaah semuanya tetap duduk di tempat di sab-sab dalam salat tersebut. Jadi tidak membuat halaqah baru. Ya. Dia duduknya jamaah di posisi di mana dia sholat, ya, di sab-sab, tidak membuat halaqah, artinya mereka merapat kemudian mengelilingi Nabi SAW. Tidak, persis dengan sholat Jumat, persis dengan keadaan mereka ketika sholat Jumat, duduk di sab-sab. Ya, fayaiduhum, inilah materi khutbah Nabi SAW. Maka Nabi memberikan kepada mereka mau'idhah, ya, nasihat-nasihat, wa yusihim, dan memberikan wasiat-wasiat, wa ya'muruhum, dan memberikan perintah-perintah syariat tentunya. Inilah isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hari raya. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'a. Kata Ibnu Hajar, ay yukhrij ta'ifatan minal jaisi ila jihatin minal jihad. Maksudnya ketika dia hendak memutuskan pengiriman pasukan ke suatu tempat, maka di khutbah itu juga dia tetapkan. Ya. Bahwa dia umumkan kepada semua bahwa saya akan mengirimkan pasukan menuju tempat ini untuk memerangi. Ya. Itu yang dilakukan, dan ini bukan sebuah kebiasaan. Karena tidak setiap hari raya itu ada perang. Ya. Terkadang memang membutuhkan untuk menjaga keamanan, maka Nabi SAW di khutbah itu juga memutuskan untuk mengirimkan pasukan. Karena dia pemimpin kaum muslimin. Ya. Dia yang memimpin semua, maka di khutbah itulah waktu yang tepat bagi Nabi untuk mengumumkan pengiriman pasukan tersebut. Aw ya'muru bi syai'in amara bih. Bila mana dia hendak mengeluarkan perintah, maka di dalam khutbah itu juga dia keluarkan perintah. Ya. Baik dalam urusan perang tadi kan urusan duniawi. Ya. Begitu juga yang lain-lainnya dikeluarkan oleh Nabi di perintah tersebut di dalam khutbah. Summa yang sarif, kemudian selesai. Selesai. Jadi yang didahulukan di sini adalah salatnya kemudian khutbah. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan bab kita, jelas sekali ya. Hubungan hadis ini dengan bunyi bab sangat jelas. Yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Nabi keluar menuju musalla. Kemudian yang ditunjukkan juga oleh hadis ini bahwa Nabi selesai salat berdiri muqabilan nas, menghadap manusia. Di mana? Di tempat di mana dia salat, sebagaimana ditekankan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban tadi rahimahullahu taala. Jadi ini hadis dengan jelas dan gamblang mengarahkan kita kepada apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Bukhari di bunyi bab. Keluar ke musalla, ini salah satu tuntunan untuk salat Id, yaitu di lapangan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika khutbah, setelah selesai di tempat di mana dia salat, dia berdiri menghadap jamaah untuk menyampaikan khutbah. Ya. Ini yang diceritakan oleh Abu Sa'id. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, "Falam yazal an-nasu 'ala dhalik." Ya. Begitulah terus menerus turun temurun manusia mengalaminya. Salat di tempat yang sama di Madinah, salat di tempat yang sama. Selesai masa Nabi SAW, beliau meninggal dunia, masuk masa khilafah Abu Bakar Siddiq, persis dengan yang dilakukan Nabi SAW. Masuk lagi masa khilafah Umar bin Khattab, sama di hari raya seperti yang dilakukan Nabi SAW. Uthman bin Affan juga sama, Ali bin Abi Thalib sama, Muawiyah bukan lagi di Madinah tetapi prakteknya juga sama. Kita kembali ke cerita Abu Sa'id. Hatta kharajtu ma'a Marwan. Jadi tuntunan yang terus-menerus berlaku dalam salat Id ini persis yang diceritakan pertama-tama oleh Abu Sa'id. Sampai kapan? Ini pengetahuan beliau nih, pengetahuan Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai masa khilafah Marwan ibn al-Hakam. Ya, Marwan ibn al-Hakam. Hah? Belum selesai, maaf. Ya, Ma'a Marwan wa huwa amir Madinah. Belum khalifah, dia masih menjadi sebagai seorang gubernur di Madinah. Jadi yang saya maksud tadi Muawiyahnya. Muawiyah bukan lagi di Madinah. Kemudian Yazid juga tidak di Madinah, ibu kota negara Islam ketika itu. Sementara yang diceritakan oleh Abu Sa'id ini kejadiannya adalah di Madinah. Dan ini yang indah dalam pemerintahan Islam itu, yang memimpin ibadah salat berjamaah, menyampaikan khutbah baik itu Jumat maupun dua hari raya, itu pemimpin. Ketika Marwan ibn al-Hakam menjadi gubernur Madinah, maka dia yang menjadi imam dalam salat, dia yang menjadi khatib ketika khutbah Jumat dan khutbah dua hari raya. Dia termasuk imamnya, imam salat hari raya, dan juga termasuk, dan dia sekaligus menjadi khatibnya. Yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sampai masa Marwan sebagai gubernur Madinah, fi adha au fitrin, kejadiannya perawi lupa, ragu apakah di hari raya Idul Adha atau di hari raya Idul Fitri. Apa kejadiannya? Falamma atainal musalla, ketika kami tiba di tempat salat, musalla tetap sama. Di mana Nabi SAW salat, disitulah Marwan memimpin kaum muslimin untuk salat Id. Cuma kejadian ini perawi ragu apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Idza mimbarun banahu Katsir bin Salti. Ternyata di lapangan, di musalla itu sudah diletakkan mimbar. Diletakkan mimbar. Ya. Itu perbedaan atau hal yang baru yang pertama dalam alur cerita ini. Sebelumnya Nabi tanpa mimbar. Ya, di tempat di mana dia salat, dia berdiri kemudian menghadap ke jemaah. Selama berapa lama? Selama Nabi hidup, semenjak disyariatkan salat hari raya sampai meninggal dunia. Ya. Begitu terus kata Abu Sa'id Al-Khudri sampai masa Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya. Ketika Marwan bin al-Hakam menjadi gubernur Madinah, terjadilah kejadian ini. Saya keluar bersamanya, saya heran melihat ada mimbar di lapangan. Ya, ada mimbar. Fa idza mimbarun banahu, dibangun, dibuat ya oleh seorang tabi'in, Katsir ibn Salt. Katsir ibn Salt ini dia hidup di masa Nabi, tetapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, tidak berjumpa dengan Nabi dan dia termasuk tabi'in. Ya. Sama dengan Uwais al-Qarani dari Yaman. Yang anehnya dia di Madinah. Katsir ibn Salt ini di Madinah dan tempat rumahnya bahkan di lapangan itu, di bagian kiblat lapangan, yang di kiblat ketika dijadikan salat Id itu di arah kiblatnya itu rumahnya Katsir ibn Salt. Ya. Maka saya lihat di lapangan itu sudah terletak mimbar. Di dalam banyak riwayat bahwa mimbar ini dibuat dari tanah, bukan mimbar seperti mimbar Nabi SAW yang kita telah pelajari terbuat dari apa? Kayu. Yang membuatnya seorang budak wanita Ansar. Ya. Ini tidak dibuat dari tanah. Ini di pandailah kita anak kita masih kecil-kecil dahulu di sungai menyusun bangunan dari tanah, dari pasir. Kalau ini tanah kering. Ya. Dibuat mimbar tempat yang tinggi yang bahannya adalah tanah. Ya. Fa'idha itu yang pertama perubahannya, yaitu adanya mimbar. Fa'idha Marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalliya. Ini yang kedua. Tiba-tiba Marwan. Ya. Maryam aneh kalau Maryam jadi khatibnya. Fa'idha Marwan yuridu an yartaqiyahu. Ya. Yang kedua yang membuat Abu Sa'id Al-Khudri heran adalah Marwan tiba-tiba hendak menaiki mimbar qabla an yusalliya, sebelum salat. Kalau tadi Nabi SAW fa awwalu syai'in yabda'u bihi apa? As-salah, salat Id, dua rakaat. Sementara Marwan justru sebelum salat dia hendak naik ke atas mimbar tadi menyampaikan khutbah. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, sementara Marwan bukan sahabat, dia khalifah, dia gubernur, pemimpin. Fajabaztu bithawbihi. Jabada, menarik. Ya. Kan menunjukkan bahwa mereka ketika berangkat ke lapangan itu bersama, beriringan. Ya. Maka saya tarik pakaiannya. Untuk apa? Untuk tidak naik mimbar. Ya. Fajabadhani. Tetapi ternyata dia lebih kuat. Ya. Dia ya, menarik pula ingin tetap naik ke atas mimbar. Ketika terasa oleh Abu Sa'id bahwa Marwan menahan dirinya untuk tidak ditarik pakaiannya dan bahkan dia menguatkan langkahnya untuk naik ke atas mimbar, maka dilepaskannya pula tangannya. Ya. Dia hanya menarik untuk menghalangi, untuk mencegah. Ya, bukan untuk bertengkar. Ini pemimpin, ini gubernur. Ya. Tapi pencegahan tetap ingkar, ma yukhalifus sunnah tetap dilakukan. Tetapi tidak ada yang tahu. Kalau dia tidak bercerita, tidak mungkin ada yang tahu. Karena dia tidak dengan suara, tapi dengan tangan. Kalaupun nanti ada kata-kata, kata-kata antara mereka berdua. Ya. Fajabadhani, dia ternyata dia juga menahan dan menarik pula. Fartaba'a. Tentu dia yang lebih kuat. Ya. Saya hanya memegang kainnya. Akhirnya dia naik. Fakhataba qablas salah. Dan dia pun khutbah sebelum melaksanakan salat. Fakultu lahu, kata Abu Sa'id, saya katakan kepada beliau, ghayyartum wallah. Perhatikan baik-baik. Ghayyartum wallahi. Ghayyara, apa artinya? Merubah. Merubah. Ghayyartum, kalian telah. Yang kata-kata tum ini juga antum ya. Biasanya panggilan-panggilan untuk menghormati, menghargai digunakan kata-kata jamak. Ghayyartum, karena dia pemimpin, tetap. Ini juga pelajarannya. Bagaimana menjaga ungkapan kepada pemimpin. Ya. Abu Sa'id Khudri khitabnya kepada Marwan, tentu dalam asal bahasa Arabnya kan ghayyarta. Ya, ghayyarta. Tetapi itu yang pertama, menghargai seorang pemimpin, melihat nazilun nas atau anzilun nas, manazilahum, posisikan manusia pada tempat-tempatnya, letakkan manusia pada posisi-posisinya. Beliau sedang berhadapan dengan gubernur, maka dalam bertutur kata, berbicara, berkomunikasi dengan dia, tentu dengan ungkapan-ungkapan yang layak didapatkan olehnya. Maka dia mengatakan ghayyartum wallahi, kalian telah merubah demi Allah. Ya. Faqala Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lamu. Faqala, maka Marwan berkata, Aba Sa'id. Aba Sa'id, saya tadi mengatakan Abu ya. Nah, Aba Sa'id, panggilan. Ya. Maksudnya Marwan memanggil Abu Sa'id, Aba. Sebenarnya ada ya, ya Aba Sa'id. Ya. Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam. Apa yang telah engkau kenal selama ini tidak bisa lagi diterapkan. Itu kira-kira maksudnya. Telah pergi apa yang telah engkau yang selama ini engkau ketahui. Maksudnya telah pergi itu tidak susah untuk diterapkan lagi. Apa ini alasan? Marwan melakukan perbuatan perubahannya tadi. Dia mendahulukan khutbah daripada salat. Yang mana Nabi SAW mendahulukan salat daripada khutbah. Dia mengatakan qad dhahaba ma ta'lam. Apa yang telah engkau ketahui selama ini itu telah pergi. Telah pergi maksudnya apa? Tidak bisa diterapkan lagi. Kenapa? Faqultu ma a'lamu wallahi khairum mimma la a'lam. Kata Abu Sa'id, apa yang saya ketahui dari praktek salat idnya Nabi itu lebih baik daripada yang tidak saya ketahui. Yang tidak diketahuinya ini yang terjadi sekarang itu. Yang waktu itu terjadi. Faqal, ini alasan Marwan. Ini menunjukkan bahwa Marwan itu berijtihad ketika memutuskan memutarbalikkan, yaitu mendahulukan khutbah daripada salat. Apa alasannya? Innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah. Sesungguhnya manusia tidak lagi duduk untuk mendengarkan khutbah setelah salat. Dan kita menyaksikannya sampai hari ini. Bukan sampai hari ini. Sampai saya terakhir salat id di sana, di Madinah. Ya. Menyaksikannya. Kalau selesai salat, yang awalnya susah untuk menuju masjid. Saya kebetulan asrama saya itu jalan menuju Masjid Nabawi. Salah satu jalannya. Itu kalau jam 3 dini hari, kita juga di ketika itu di lantai kesekian ya, lantai 6, ada lantai 5. Jadi nampak parkiran mobil sepanjang jalan. Sudah kita itu sekitar hampir 1 kilo dari Masjid Nabawi. Itu nampak parkiran orang yang datang untuk sholat id yang dilakukan di waktu duha. Kejadiannya ini jam 3 dini hari. Itu sudah penuh semuanya. Kalau sudah sampai parkir ke sana, berarti parkir yang di sekitar Masjid Nabi sudah penuh semua. Sudah penuh semua. Bayangkan, baru jam 3. Kalau kita sudah terlambat datang, misalnya setelah azan, itu jangan harap masuk ke halaman masjid. Jangan harap masuk halaman masjid. Sudah penuh semuanya. Dan kita pasti akan mendapatkan di jalan-jalan antara gedung-gedung hotel-hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi, terutama di arah pintu 21 ke belakang. Ya. Saking ramainya orang. Tetapi ini yang perlu kita ingin sampaikan, bahwa setelah selesai salat dua rakaat itu masjid kosong melompong, jangankan yang di luar. Jadi setelah selesai assalamualaikum assalamualaikum, orang sudah bubar semuanya. Dan ini yang terjadi semenjak zaman Marwan. Ya. Zaman Marwan. Jadi Marwan apa menjadikan ini sebagai sebab ya, pernah khutbah Idul Adha ini, Idul Fitri, khutbah dua hari raya ini Nabi SAW memfungsikannya bukan hanya untuk perkara agama, tetapi untuk perkara mengatur pemerintah, seperti mengirim pasukan-pasukan, memerintahkan, mengeluarkan instruksi-instruksi, karena semua berkumpul, momentumnya tepat untuk memberikan pengumuman yang harus didengar oleh semua rakyat. Dan itu yang tidak terjadi di masa Marwan. Ya. Orang setelah sholat dua rakaat bubar semuanya, pulang ke rumah atau pergi kemana-mana. Nah, untuk mendapatkan kembali momentum itu, maka dia mendahulukan khutbahnya daripada sholat. Karena tidak akan mungkin orang pulang sebelum sholat. Tidak akan mungkin. Ya. Tidak akan mungkin orang pulang sebelum sholat. Dan ini yang luar biasa di negeri kita. Ya, di negeri kita ini, tidak akan mungkin ada yang keluar dari tempat sholat sebelum khutbah selesai. Ya. Ini yang luar biasa. Tidak ada. Jadi mereka memahami bahwa sholat id itu selesai khutbah. Ya. Yang mereka dipahami oleh kaum muslimin adalah sholat itu, sholat id selesai adalah dengan selesainya khutbah. Ya. Dengan imamnya, khatibnya selesai, barulah mereka pulang. Kalau di sana, tidak, selesainya sholat id itu sendiri. Yang dua rakaat selesai, selesai sholat. Khutbahnya sunnah. Yang tinggal, tinggal. Yang pergi, pergi. Dan yang pergi lebih banyak daripada yang tinggal. Ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Marwan dan ia berijtihad untuk mengembalikan, untuk tetap khutbahnya itu berpotensi untuk menyampaikan pesan-pesan kepemerintahan, untuk menyampaikan hal-hal, apalagi sudah mulai dengan munculnya dinasti Bani Umayyah, orang-orang yang tidak suka. Makanya ketika mereka tetap sholat bersama pemimpin, tapi ketika khutbah, karena yang khutbahnya pemimpin dan mereka tidak suka, mereka bubar. Ya, mereka bubar. Faja'altuha qabla shalah, kata Marwan, oleh karena itu saya jadikan khutbah itu sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Ya, inilah keputusan pemerintah. Itulah hadisnya yang berhubungan dengan bab kita. Yang berhubungan dengan dengan bunyi bab tadi, itu dari awal saya sudah sampaikan. Hadisnya sudah jelas. Nabi SAW ceritakan oleh Abu Sa'id keluar ke musalla, yang kedua tanpa membawa mimbar, dan di musalla juga tidak ada mimbar yang tersedia. Lalu bagaimana caranya Nabi menyampaikan khutbah sudah kita jelaskan tadi. Sementara kasus perubahannya menurut pengetahuan Abu Sa'id adalah di masa Marwan, ya, di masa Marwan ibnu al-Hakam. Saya menulis sesuatu tetapi tidak nampak. Sebentar, kita cari. Ternyata saya keliru, dia di bab yang setelahnya. Sesuatu yang saya tulis itu di bab yang setelahnya. Baik, jadi ini hadis yang menampakkan kepada kita tuntunan sholat hari raya yang dilakukan oleh Nabi SAW di masa beliau, yaitu tempat sholatnya adalah musalla. Kita sudah jelaskan kata musalla tadi, kemudian juga tanpa mimbar. Sepengetahuan Abu Sa'id Al-Khudri, pertama kali mimbar itu digunakan di masa siapa? Marwan Hakam. Cuma yang perlu kita ketahui di sini bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, bahwa ada riwayat di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra atau Al-Mudawwanah karangan Imam Malik, dari riwayat Umar Ibnu Syibah dari Abu Ghassan, bahwa yang orang yang pertama-tama khutbah di atas mimbar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya, Utsman bin Affan di khutbah hari raya di lapangan. Karena salatnya tetap di lapangan dan salatnya khutbahnya tetap, salat dan khutbahnya tetap seperti yang disusun oleh Nabi, yaitu salat dulu baru khutbah. Cuma Utsman bin Affan ketika itu menggunakan mimbar dalam riwayat Imam Malik tadi, bahwa awwalu man khataban nasa fil musalla 'ala al mimbar Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu kallamahum 'ala mimbarin. Ini yang tadi kita sampaikan, kallamahum 'ala mimbarin min tinin. Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyampaikan khutbah hari raya itu dari atas mimbar yang terbuat dari tanah. Ya. Yang terbuat dari tanah yang dibuatkan oleh Katsir bin Salt. Ya. Katsir bin Salt yang memiliki rumahnya yang dekat lapangan tadi. Ya. Kebetulan memang posisi arah mihrabnya itu dekat dengan rumahnya. Seakan-akan ada hubungannya dengan rumahnya, tetapi dia mimbar. Kayak tangga, tetapi dia mimbar. Dipungsikan sebagai mimbar dan itu sudah dikerjakan oleh sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Cuma Ibnu Hajar memberikan kemungkinan bahwa kejadiannya di masa Utsman ini radhiyallahu taala anhu itu adalah satu kali. Ya, karena sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Alasannya bukan karena orang lari tadi, tetapi alasannya lain. Alasan Utsman ketika itu lain, dan ini jelasnya bahwa ternyata Abu Sa'id Al-Khudri tadi mengungkapkan bahwa yang pertama menjadi membuat atau khutbah dari atas mimbar adalah Marwan Ibn Al-Hakam, itu sepengetahuan Abu Sa'id. Kenapa begitu demikian? Karena ternyata ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan khutbah hari raya di atas mimbar. Dibuat juga mimbar itu oleh Katsir bin Salt dan bahannya juga tanah. Bisa jadi setelah satu hari raya itu dihancurkan kembali. Kemudian diulangi kembali oleh Marwan bin Hakam. Ya, oleh Marwan bin Hakam. Ini perlu kita ketahui untuk membandingkan pernyataan Abu Sa'id dengan riwayat yang sekarang. Ya. Bahwa sekarang ini ternyata Utsman bin Affan pernah juga, bukan memulai, tapi pernah juga khutbah di atas mimbar, dan ini bukan pelanggaran yang fatal. Ya. Bukan pelanggaran yang fatal. Kenapa demikian? Karena membawa mimbar di masjid, kenapa Nabi tidak khutbah tidak di atas mimbar? Membawa mimbar di masjid ini yang tidak dibenarkan, mengeluarkan mimbar dari masjid. Dan jarak antara musalla dengan masjid, dengan pintu masjid Nabi itu, kata Ibnu Hajar menukilkan riwayat Abu Ghassan Al-Kinani tadi, itu 1000 hasta. Ya. Bainahu wa baina babil masjid 1000 dhira. 1000 hasta berapa meter itu? 1 hasta 1/2 meter. Berarti 500 meter. Jauh ya? Jauh. Ya. Mengangkat mimbar itu susah, kemudian mengeluarkan, mengembalikan, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawanya seperti pernyataan Abu Sa'id Khudri tadi. Kemudian membuat mimbar khusus di lapangan yang difungsikan hanya 2 kali 1 tahun itu juga tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Apalagi mimbar dari kayu. Ya, berpanas-panas di sana cepat lapuknya. Maka itu di antara hikmahnya kenapa tidak dibuat mimbar khusus untuk khutbah hari raya di lapangan tersebut. Kemudian dibuatkan dengan tanah yang lengket, yang menempel langsung ke tanah, dari bahan tanah kemudian langsung menempel di tanah, di bumi, bukan dari bahan yang lain, agar tidak bisa dipindah-pindah. Ya, tetap di sana, kata Ibnu Hajar ini. Ya. Alasannya itu bahwa dibuatnya dari tanah, agar tidak dirusak, tidak dipindah-pindahkan lagi. Di masa Umar, di masa Utsman bin Affan tadi, ya, dibuatkan dari tanah. Alasannya itu. Yang pertama, mimbar di masjid tidak layak untuk dibuat, dikeluarkan untuk dipindah-pindahkan 2 kali setahun. Kemudian yang kedua, dibuatkan mimbar yang sama di lapangan ini juga tidak layak. Karena ditinggalkan di sana kemudian berpanas, kadang-kadang hujan. Ya. Maka ketika Utsman membutuhkan tempat yang tinggi ketika dia menyampaikan khutbah salah satu hari raya, maka dimintalah Katsir bin Shalt tadi untuk membangunnya dan dibuatkan dari tanah. Kemudian setelah selesai, mungkin rusak begitu saja karena difungsikan hanya satu kali. Ya. Nah, kemudian diulang kembali pembangunan pembuatan mimbar ini di masa Marwan bin Hakam. Inilah upaya kita untuk menyesuaikan, mengkoreleksikan riwayat-riwayat yang berbeda dari alur cerita pembuatan mimbar. Kemudian kita katakan tadi bahwa khutbahnya, khutbah hari raya di atas mimbar bukan sebuah pelanggaran, apalagi dalam masjid yang sudah ada mimbarnya, salat idnya dalam masjid dan sudah ada mimbar. Nah, kemudian di tempat salat seperti yang dilakukan oleh Nabi, imamnya khutbah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Misalnya di tempat salatnya imam di dalam masjid ini, di mana dia salat di situ imam berdiri kemudian dia menyampaikan khutbah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena itu dilakukan oleh Nabi di mana? Di lapangan yang tidak ada mimbarnya. Nah, sekarang mimbar ada dalam masjid, maka khutbahnya di atas mimbar. Ya, khutbahnya di atas mimbar. Ini yang perlu kita berikan catatan dalam masalah ini, ya. Wallahu a'lam. Nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini. Kemudian kita berikan beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Yang pertama, bolehnya membangun mimbar di lapangan, bukan membawa yang dari masjid. Ya, bukan membawa yang dari masjid. Untuk sholat id, ya, kalau sholatnya di lapangan, maka buat mimbar yang baru, atau sediakan mimbar yang baru. Mengeluarkan yang dari masjid ini, yang menurut pandangan para salaf itu tidak layak. Ya, tidak layak. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, wa inna makhtaru an yakun bil labin la min al khasab likaunihi yutrak fi sahra fi ghairi hizin wa yu'manu alaihi naqlu bi khilafi khasab mimbaril jami'. Ya, itu alasannya tadi kenapa dibuat dari tanah, karena tidak mungkin ada yang memindah-mindahkannya lagi. Kemudian annal khutbah 'alal ardi an qiyamin fil musalla aula min al qiyami 'alal mimbar. Ini faedah dari hadis bahwa khutbah di atas lantai dengan berdiri di tempat salat itu lebih utama dari berdiri di atas mimbar bila mana di lapangan. Ya, di lapangan. Kalau di masjid ya jelas. Ya. Al khuruju ilal musalla fil 'ain. Ini faedah yang berikutnya bahwa tuntunan melaksanakan sholat di lapangan yaitu sholat id dan sholat idul adha dan idul fitri. Kemudian berikutnya ingkarul ulama alal umara, para ulama meluruskan kekeliruan umara. Ya, idza sana'u ma yukhalifu sunnah, bila mana mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah tetapi dengan tuntunan yang tadi dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian, ya, ini yang sangat penting, ya. Jawazu amalil alim bi khilafil aula. Bolehnya orang yang berilmu melakukan amalan yang bertentangan dengan yang paling utama. Bagaimana dalilnya? Ini amalan paling utama. Tetapi ulama ini tahu dia bahwa yang akan dia lakukan tidaklah yang utama. Yang tidak dilakukannya itu yang paling utama. Dia meninggalkan yang paling utama dan melakukan yang tidak utama, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Apa dalilnya? Abu Sa'id Al-Khudri mendengarkan khutbah sebelum salat. Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi mengingkari, ketika Marwan tetap bersetegang untuk khutbah sebelum salat, Abu Sa'idnya pergi? Tidak. Abu Sa'id tetap di sana. Dan dia mendengarkan khutbah. Dan dia salat setelah khutbah. Padahal itu khilafus sunnah. Khilaful aula. Boleh. Boleh. Demi maslahat. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ketika dia berpendapat bahwa salat di Mina itu tidak boleh disempurnakan. Masa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ketika itu mengqasar, menyempurnakan salat di Mina. Padahal tuntunannya, siapapun dia, kalau dia dalam keadaan manasik jemaah haji, maka di Minanya salatnya qasar, yang 4 rakaat qasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di tanggal 8 dan di tanggal 10, 11, 12. Qasar semuanya. Di waktu yang di waktu masing-masing. Sementara Utsman bin Affan ketika itu mengitmam, menyempurnakan. Abdullah bin Mas'ud tidak berpendapat demikian dan dirujuk dia tentang itu. Yang mengatakan yang sunnahnya qasar. Loh, kenapa kamu ikut berjamaah dengan Utsman? Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Radhiyallahu an. Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Bertentangan atau berpecah itu keburukan. Apalagi dengan penguasa. Apalagi dengan penguasa. Ketika itu Utsman penguasa, khalifah. Dan dia memilih untuk itmam di Mina. Sementara Abdullah bin Mas'ud tidak berpendapat demikian. Dia pendapatnya adalah qasar, tetapi dia berjamaah dengan imam. Ikut berjamaah dengan Utsman. Ketika ditanya, kenapa kamu ikut juga? Dia mengatakan al-khilafu syarr, sama dengan kejadian Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Sama kita kiaskan juga dalam masalah kemaslahatan dunia yang diinginkan oleh penguasa. Masalah ini masalah ibadah ini, masalah agama. Ya. Ulama'nya berpendapat mesti qasar. Sunnahnya qasar, sementara pemimpinnya apa? Sempurna. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya di Mina. Sementara salatnya sesuai dengan sunnahnya apa? Salat dulu baru khutbah. Ternyata Abu Sa'id al-Khudri melaksanakan khutbah dulu, ikut bersama dengan penguasa, khutbah dulu baru salat. Ya. Berarti Abu Sa'id Khudri dengan Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Ngambil muka. Ngambil muka. Ini pesan penting bagi kita. Ada kalanya agama atau dakwah ini, ya, ketika pemerintah menetapkan, walaupun bertentangan dengan al-aula, demi persatuan, demi persatuan, demi mengungkapkan kepatuhan kepada aturan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum, maka mengerjakan yang tidak lebih utama, ini yang perlu diamalkan oleh para ulama. Ini yang diamalkan oleh para ulama. Dan ini kita tegaskan tentang masalah masker, tentang sab dahulu. Ya. Di saat itu banyak penentang-penentangnya. Banyak penentang-penentangnya. Yang banyak menentang itu jamaah. Ustadznya tidak banyak. Ustadznya bisa dihitung dengan jari. Ulamanya bisa dihitung dengan jari. Tetapi para jamaah pengajian yang banyak menentang. Dengan ilmu yang banyak. Ya. Ilmu yang banyak. Padahal ini pelajaran yang penting bagi kita. Di masa sahabat. Ya. Di masa sahabat. Dan kita juga menetapkan bahwa sholat dengan tanpa masker itu yang utama. Tetapi ketika maslahat menuntut dan pemerintah mengarahkan, ya. jelas-jelas Abu Sa'id al-Khudri mengatakan ghayyartumullah. Jelas-jelas merubah apa yang dituntut oleh Nabi SAW. Sementara ini perubahan yang sesuai dengan maslahat. Ya. Rapat sab dalam sholat, ya. Para ulama khilaf. Ya. Pertama akhirah, walaupun yang rajihnya adalah wajib, tapi ketika maslahat, ya, menutup wajah dalam sholat makruh hukumnya, hanya makruh, tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Ketika maslahat menuntut dan pemerintah mengarahkan, nah ini yang saya tidak bisa paham, ya, saya tidak paham. Padahal para ulama, kibar ulama. Yang menentang pendapat ini hanya sekian saja. Nah, ini yang perlu kita perbandingkan dengan kejadian yang ada dalam hadis ini dan juga kejadian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Itu faedah yang penting dari hadis ini dan saya rasa Untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di situ. Bab yang ketujuh insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Lafaz hadisnya apa? Bukan, kan ada beberapa video sekarang yang beredar itu dari saudara kita, bahwasanya yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada zina. Yang saya tahu adalah riba. Ya, karena hadisnya bahwa riba itu bercabang-cabang, yang paling rendah dari cabang zina itu sama dengan seseorang menggauli ibunya. Ya, tapi kalau sholat saya tidak tahu. Ya, saya tahu ada memang. Karena memang maksiat ini berbeda-beda. Maksiat ini berbeda-beda tingkatan ukuran pelanggarannya. Makanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamamah. Orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa yang besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali yang al-lamam, yaitu yang kecil-kecil, ya, sigar dzunub. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian meninggalkan, menjauhi yang besar-besar dari dosa yang kalian dilarang, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Memang ada pembagian dosa ke besar dan yang kecil. Kemudian yang besar itu pun bertingkat-tingkat. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Ini yang terbesar dari dosa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maukah kalian saya beritahukan tentang akbaril kaba'ir? Dia kaba'ir tetapi yang akbarnya, ya, yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Tiga, atau tiga kali diulang oleh Nabi SAW, atau dosanya yang tiga. Ya, Nabi SAW menjelaskan asyirku billah, ya, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW kata para sahabat yang meriwayatkan, fakana muttaki'an, ketika menyampaikan dua dosa yang pertama itu, kemudian fajalasa, kemudian dia tegakkan badannya, kemudian mengatakan ala wa qawluz zur, ala wa shahadatuz zur. Ini termasuk dosa yang besar, yaitu ucapan dusta dan saksi dusta, ya, saksi palsu. Kemudian di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan juga tentang dosa-dosa yang terbesar. Saya lupa di surat apa ya. Di antara dosa, kita ingin menjelaskan tentang bahwa dosa yang besar itu bertingkat-tingkat. Qul innama harrama, Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini di antara urutan dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggi adalah di atas syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian menyekutukan dengan Allah apa yang tidak diturunkan dengannya bukti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di atas syirik lagi apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini lebih dahsyat dosanya daripada syiriknya. Kemudian ada lagi ayat yang menjelaskan tentang urutan dosa-dosa besar yang dalam Al-Quran. Uh, saya tidak ingat sekarang, tetapi ini yang perlu kita catat baik-baik. Memang dosa besar itu bertingkat-tingkat. Kemudian terkadang Nabi SAW membandingkan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Seperti tadi, riba. Riba yang kita inna arbar riba. Riba yang paling dahsyat itu tadi. Sama zina adalah perbuatan yang keji. Dan umumnya yang di menurut pemahaman manusia bahwa zina ini adalah perbuatan hubungan intim dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan silaturahim, tidak ada hubungan kekerabatan. Ketika itu dilakukan, apalagi kepada seorang ibu dilakukan oleh anaknya, ini kan lebih dahsyat daripada zina itu sendiri. Dia sudah zina, tetapi dia lebih dahsyat. Sama dengan dosa zina yang dilakukan kepada tetangga. Ya, wa antuzaniya halilata jarik, istri tetangga dimakan. Ya, istri tetangga dizinai, ini juga termasuk dosa zina yang besar. Adapun tentang dosa meninggalkan salat lebih buruk daripada zina, ya? Lebih besar dosa daripada dosa zina. Wallahu'alam, ini membutuhkan dalil. Saya minta tadi potongan hadisnya agar kita bisa mencarinya, adapun saya tidak mengetahuinya. Dan saya tidak sudah memberikan gambaran tadi, memang antara satu dosa dengan dosa yang lain berbeda-beda tingkatan, ukuran, kekejiannya, ya. Dan kita juga berikan Nabi SAW terkadang membanding-bandingkan antara dosa satu dengan dosa yang lain. Bisa jadi itu ada, tetapi kita butuh dalilnya. Memang meninggalkan sholat adalah dosa besar. Dan para sahabat, kata Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala, saya tidak menemukan para sahabat sepakat meninggalkan satu pekerjaan, satu amalan yang hukumnya adalah kufur melainkan sholat. Meninggalkan perintah-perintah yang lain tidak kufur, ya. Tetapi mereka sepakat bahwa meninggalkan sholat secara mutlak itu pelakunya kafir. Pelakunya kafir. Itu yang disepakati oleh generasi salaf. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Dan bahkan yang pertama-tama yang dihisap nantinya di akhirat adalah sholat yang dihitung. Dari amal badan kita, amal anggota badan kita, yang ibadah yang dilakukan oleh amal anggota badan kita yang pertama kali dihitung sholat, berapa jumlahnya, berapa nilainya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan sembarangan, ya, bukan perkara sembarangan. Bisa jadi sampai ke sana perbandingannya disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kita tunggu adalah dalilnya. Bisa jadi ada dalilnya dan saya tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Hadis. Iya. Yang tentang penilaian salat itu hadis. Iya. Iya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita ketika kita salat Jumat di salah satu masjid yang mungkin belum adanya kajian sunnah. Ketika khatib berkhutbah masih adanya kotak infak yang dijalankan di masing-masing jamaah. Ketika kotak infak di hadapan kita, apa sikap kita yang sesuai tuntunan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Putar ya sedikit. Ya, ini tidak jauh. Kita tidak menggerongnya dari ujung dinding ke dinding yang lain. Kita hanya sedikit membawakan ke orang di samping kita. Ya. Bila mana akan memunculkan hal yang lebih besar daripada itu, dari mudaratnya. Ya. Dorong aja sedikit dan gerakan yang tidak seberapa. Anggap itu gerakan yang darurat. Ya. Anggap gerakan yang darurat dan sudah ada beberapa masjid yang sudah sebenarnya memutar kotak amal infak ini di salat Jumat. Memang kita tidak akan temukan dalilnya, Ya, tidak akan temukan dalilnya. Dan ini ada maslahat yang diinginkan oleh pengurus masjid. Karena orang hadir banyak sekali. Ya. Dan untuk operasional masjid, untuk anak yatim dan seterusnya, maka dijalankanlah kotak infak tersebut, tetapi tidak layak untuk diperjalankan ketika khatib menyampaikan khutbah, karena akan mengganggu konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Tetapi bila mana ada kotak itu di hadapan kita dan kotak itu harus berjalan, maka dorong aja sedikit. Ya, dorong sedikit, dan orang di samping kita walaupun tidak sampai di hadapannya, dia tahu bahwa kita mendorongnya. Itu saja. Ya. Mendorongnya, daripada nanti dia berdiri kemudian mengambilnya, kemudian dengan marah, kemudian dengan kata-kata sumpah serapa, ini kan mudaratnya lebih besar. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar yang dilakukannya setelah penelitian-penelitian tentang bahan vaksinnya, makanya ada bermacam-macam. Ya, ini salah satu ikhtiar, dan pemerintah demi menjaga kemaslahatan masyarakatnya, rakyatnya, menetapkan untuk berupaya untuk mencapai angka yang tertinggi. Ya, kalau sudah lebih dari 75%, ini sudah membawa kepada ke titik yang menyamankan, ya, memberikan kenyamanan, dan bukan berarti menetapkannya, tetapi hanya ikhtiar. Dan memang kalau kita mengembara di dunia maya, maka akan banyak hal-hal yang membingungkan kita. Tetapi ini adalah ketetapan pemerintah kita, dan bukan hanya pemerintah kita. Ya, pemerintah yang banyak ulama-nya di sana juga mendukung. Ya, pemerintah Arab Saudi yang di situ banyak ulama-ulama yang lebih berkompetens dalam ilmu agama, dan mereka setiap fatwa yang berhubungan dengan ilmu dunia, mereka terlebih dahulu menyerahkan kepada ahli-ahlinya. Makanya seringkali Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang perkara-perkara kedokteran, dia mengatakan jika dokternya mengatakan begini, maka saya menyatakan begitu. Ya. Dan mereka sangat, di Arab Saudi terutama, sangat menekankan untuk vaksinasi. Dan yang kita lihat di media bahwa yang pertama-tama vaksin ulama-nya. Ya, ulama-nya dipertontonkan, muftinya vaksin. Ya. Dan tentu tidak akan bisa dibandingkan antara ilmu mereka dengan ilmu kita di sini. Ya. Ilmu sebagian kita di sini, walaupun memang di antara di negeri kita banyak ulama-ulama, banyak ahli-ahli ilmu. Ya. Dan alhamdulillah lembaga yang diapakan atau didengar oleh pemerintah dan memiliki legalitas yaitu MUI, dan mereka juga meneliti. Jadi saya rasa bekerjasama dengan mereka dalam hal ini termasuk tuntutan agama menjaga kemaslahatan umum. Kemudian bila ada yang berpendapat tidak mau vaksinasi, maka resikonya tentu ada, konsekuensinya ada. Karena sekarang persyaratan-persyaratan, ya, yang berhubungan dengan vaksin banyak. Perjalanan transportasi udara akan mudah dengan adanya vaksinasi. Ya, yang tidak akan dipersulit. Ya, jadi masalahnya untuk kita. Dan anehnya, orang yang ada sebagian dari yang tidak mau vaksinasi mau berdosa dengan membeli kartu vaksin. Ada yang memfatwakan boleh berdusta dengan mengelabui dengan membeli kartu vaksin. Mana yang lebih yang lebih nyata dosanya, berdusta, membuat persaksian palsu dengan mentaati vaksinasi yang kalau dipersentasekan mudaratnya itu, ya hitunglah, tidak seberapa hitungannya, persentasenya. Dari mungkin ada gejala-gejala lain yang kemudian ada isu-isu bahwa itu adalah kartu yang dimasukkan ke dalam kita, nanti akan dideteksi kemana kita. Saya enggak bisa memahami ini. Yang jelas angka-angka penyebarannya sudah nampak terkontrol. Ya, sudah nampak terkontrol dengan dilakukannya vaksinasi ini. Kemudian ketika nanti ya ada pemeriksaan-pemeriksaan, biasanya di jalannya. Biasanya dalam perjalanan ada hambatan, dihambat, kemudian nanti ditanya, diminta kartu vaksinnya, tidak ada, langsung di sana diarahkan untuk divaksinasi. Dan ini kenyataan. Ya. Kemarin dalam perjalanan ada sebagian yang ikut bersama kita dalam perjalanan itu yang kebetulan belum vaksin dan dia berencana untuk vaksin di Pekanbaru, tetapi di situ divaksin. Divaksin. Diarahkan untuk divaksin di sana dan tidak mengapa, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya bebas, tidak ada pemaksaan. Ya, bebas. Dan semuanya kan adalah ikhtiar, bukan kepastian. Ikhtiar sebab yang kita lakukan dan hasilnya nampak. Hasilnya tidak mungkin kita pungkiri, nampak dengan semakin tingginya angka persentase vaksinasi ini semakin berkurang penyebarannya. Ya, itu nampak. Dan ini logika kita yang tidak mengetahui ilmu ini, tapi ini adalah arahan pemerintah. Dan yang tidak vaksin kan resiko-resiko tadi, tapi jangan sampai berdusta. Kalau memang tidak bisa menempuh perjalanan melalui udara dengan syarat vaksin, ya, ya, yang tidak vaksin sama sekali tidak bisa, maka tempuh perjalanan lain, bisa jadi jalan kaki, ya, atau lewat darat, atau kendaraan pribadi yang bisa cari jalan-jalan alternatif, lakukan saja. Ya. Sementara yang itu persyaratannya, saya rasa bukan kezaliman. Ini adalah maslahat umum dan pemerintah melihat hasilnya. Wallahu a'lam. Ini pandangan saya. Enggak. Dia kan maslahat juga, kebutuhan, apalagi kalau orang mulainya jam 8 sudah kepanasan, ya. Ya. Saya rasa hanya aksesoris yang tidak ada kaitannya dengan ubudiyah, dengan ibadat, tapi untuk maslahat. Kalau yang mimbar ini kan sarana yang terkait dengan khutbah. Ada faktor ibadahnya. Seperti di masjid ketika khutbah ada mimbar, naik di atas mimbar, itu yang ubudiahnya. Salat Jumat khatibnya di bawah, itu tidak sesuai dengan sunnah lagi. Karena Nabi SAW berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumat di atas mimbar. Adapun yang tadi, aksesoris tambahan, itu saya rasa hanyalah faktor maslahat duniawiyah. Ya. Tidak terkait dengan ta'abbud. Ya, ta'abbud. Makanya, mungkin ini sisi berlebih-lebihannya, aksesoris ada bunga-bungaannya juga, tampilan-tampilan tambahan ini, kalau sebuah kesalahan, bukan kesalahan dalam perubahan hal-hal yang terkait dengan ta'abbud, yaitu beribadah, tapi berlebih-lebihan yang tidak ada gunanya, tampilan-tampilan yang dari sisi itu dia merupakan pelanggaran. Wabillahi taufik. Ya. Udah vaksin. Ya. Ya, fatwa ulama juga memfatwakan. Yang Sinovac kan MUI memfatwakan tidak haram. Ya. Dan yang lain-lainnya dipakai di negara-negara Islam yang difatwakan oleh ulama sana bahwa tidak ada unsur keharamannya. Ada sebagian jenisnya yang ada unsur babinya ya. Ya, jangan itu dia pilih, dipilih, pilih yang lain. Kalau memang ingin vaksin, kalau unsurnya adalah unsur sebab keharaman, cari yang berfatwa. Atau kita saja yang berfatwa. Ya, yang berfatwa lembaga resmi ya. Lembaga resmi, dipelajari, diteliti. Ya. Di MUI itu bukan orang bodoh. Bukan orang yang tidak mengerti masalah fikih. Mereka orang-orang yang berilmu. Ya. Mereka juga ada pakar-pakar kesehatannya, pakar bakteri dan seterusnya. Ya. Bakar mendatangkan orang-orang yang memiliki kepakaran dalam ilmu tersebut. Saya rasa dalam unsur fatwa tidak. Karena dokter-dokter, kita punya ustaz dokter juga ya. Ada, kita punya ustaz dan dia mengetahui ilmu agama dan juga mengetahui ilmu kedokteran. Dia yang mendatangkan, sebagian mereka yang mendatangkan dalil-dalil bahwa itu tidaklah haram. Ya. Wallahu a'lam. Ya, hukumnya najisnya atau bolehnya? Hukumnya bolehnya, bukan najisnya hukumnya. Karena hukum dalam Islam haram, wajib, makruh, boleh, mubah. Jadi hukumnya bukan najisnya. Najis itu kan benda. Najis itu bukan hukum, najis itu kan jenis benda. Tapi yang hukumnya kan bolehnya, itu yang fatwanya. Ya. Hukumnya, nah itu yang hukumnya, bukan najisnya. Itu yang hukumnya. Itu yang hukumnya. Ya. Khutbah di awal salat. Ya. Cuma dia merasa aneh. Ya. Dia menjelaskan bahwa pertama kali khatib hari raya itu khutbah atas mimbar Marwan, padahal sebelumnya sudah ada. Ya, dia tidak mengingkari. Yang dia ingkari adalah mendahulukan khutbah daripada salat. Di atas mimbarnya tidak mengingkari. Makanya para ulama tidak terlalu tegas dalam hal ini. Ya. Bila mana itu terjadi di zaman Utsman, berarti hal ini masalah tuntutan maslahat, kebutuhan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa pandangan Ustaz tentang pengiringan jenazah ke areal pekuburan dipandu dan diamankan oleh kumpulan yang bersepeda motor guna memudahkan, ini kan ada alasannya, guna memudahkan lancarnya proses pemakaman. Lebih baik seperti ini ataukah tetap taat? Tetap taat aturan yang ada di jalan raya, namun terkendala dalam pengiringan jenazah. Jazakumullah khairan. Saya rasa ini sudah urf. Semua orang tahu bahwa pengiringan jenazah ini ada yang nanti mengatur jalannya, walaupun terkadang bisa jadi dihukumkan ke ambulans, dihukumkan kepada orang ambulans yang membawa orang yang sakit atau yang terluka, korban kecelakaan, itu tidak lagi memiliki aturan yang umum, ada pengecualiannya. Maka secara urf mobil jenazah pun demikian, dan bahkan ini juga termasuk tuntunan agama. Kenapa? Karena agama kita mengarahkan untuk menyegerakan proses pelaksanaan jenazah. Maka adanya yang mengatur lalu lintas, kemudian nanti terkadang terpaksa untuk dihentikan lampu hijau untuk diperjalankan jenazah, ini semua orang sudah mengerti, semua orang sudah paham. Yang tidak pahamnya ketika ada penghambatan dan mobil jenazahnya tidak ada, yang ada rombongannya saja. Nanti yang orang heran, ini kok jenazahnya tidak ada, yang ada motornya yang panjang, ya. Rombongan motornya yang panjang yang bawa bendera, kemudian jenazahnya nun jauh di belakang. Ya, jadi teknisnya saja yang harus diperbaiki dan tidak mengganggu yang lain. Ya. Dan ini hanya rentetan-rentetan pengembangan saja. Tetapi secara teknis saya rasa sangat cocok dengan tuntunan agama, karena kalau terhambat dan terlambat katanya proses penguburan jenazah. Padahal